Surat dani Paulus katuring pesamuan ring kota Roma. Roma, paos siki. Surat saking tiang Paulus, parekan ide Sang Kristus Yesus, sane keselik tur kesengin dados utusan, antuk ide Sang Yang Widiwase buat midartayang orti rahayun idane. Orti rahayu punike sampun saking nguni kejanjian antuk ide Sang Yang Widiwase, melantaran para nabin idane, tur sampun sinurat ring cakepan sucine. Inggih punike indik putran idane, ide Yang Yesus Kristus, penembahan iragane, sane secara kemanusan ide punike dados sentanan ide Sang Prabu Daud, nanging manut kewentenan idane sane merage widi, mesrane kewisesan sane agung, ide sampun kesinahang dados putran ide Sang Yang Widiwase, melantaran ide sampun ketangiang saking pantaran anake padem. Melantaran ide punike, ide Sang Yang Widiwase sampun ngelugrahin tiang dados utusan ide Sang Kristus, buat nuntun para bangsane sami mangde percaya tur ngiring ide, maka miwah para semeton sane wenten ring kota Roma, sane sampun kesengin antuk ide Sang Yang Widiwase, buat dados pedruen ide Yang Yesus Kristus. Punika duaning tiang nulis surat puniki, katur ring para semeton sane wenten ring kota Roma, sane kesayangan antuk ide Sang Yang Widiwase, tur sampun kesengin dados kaule pedruen idane. Tiang mepinunas ring ide Sang Yang Widiwase, ajin iragane, miwah ide Yang Yesus Kristus, mangde maicayang sih peswece, miwah sutrepti rahayu ring para semeton. Pinih riin, sejroning ide Yang Yesus Kristus, tiang matur penyukseme ring ide Sang Yang Widiwase, santukan kepercayaan semetone ring ide Yang Yesus, sampun kasub ring sekuub jagate sami. Ide Sang Yang Widiwase sane sungsung tur ayahin tiang saking astitining manah, melantaran tiang midar tayang orti rahayun putran idane, ide make saksi, mungwing baos tiange punike saking sujati pisan. Ide Sang Yang Widiwase wikan, mungwing tiang tansah eling ring semeton, sebilang tiang astawe. Pinunas tiange, dumadak ye melantaran sih peswecan ide Sang Yang Widiwase, ring pemuputipun tiang meresidayang ngerauhin semeton. Santukan, tiang edot pisan kepanggih ring para semeton, mangde tiang nyidayang edum-edum paican roh ide Sang Yang Widiwase, sinarengan ring para semeton, mangde semeton sayan kukuh baku. Daging ipun pisan, mangde irage sareng-sareng pada pulih penglipur melantaran saking kepercayaan iragane ring ide Yang Yesus, inggih punike tiang poleh penglipur melantaran saking kepercayaan semetone, kadiasa punike taler semeton preside nampi penglipur melantaran saking kepercayaan tiange. Para semeton, tiang mepiuning ring semeton, mungwing sampun sering tiang usahayang pacang rauhin semeton, nanging setate wenten pialang. Tiang meled, mang nenyidayang numuhang anak percaya ring pantaran semetone, sekadi sane sampun tumuhang tiang ring pantaran bangsane sane boye Yahudi. Santukan, tiang merasa kapiutangan ring anake sami, inggih punike anak midep wiadin anak nambet, anak sane peradnyan wiadin sane tanpa sastre. Punika awinan, tiang meled pisan taler midar tayang orti rahayu punike, ring para semeton sane wenten ring kota Roma. tiang merasa andel pisan ring orti rahayune punika. Santukan orti rahayu punika kuasan ide sangyang widiwasa buat ngerahayuang sekancan anake sane percaya ring ide sang Kristus, kaping arep buat anak Yahudi, kadiasa punika taler buat anak sejabaning bangsa Yahudi. Santukan orti rahayu punika nyinahang, mungguing ide sangyang widiwasa, sampun nameyang imanuse pemantuke ring anggan idane, melantaran percaya ring ide sang Kristus, saking pengawit rauh kepemukut. Sekadi sane kekecap ring cakepan suci, anake sane kedameyang pemantuke ring ide sangyang widiwasa melantaran percaya, ipun pacang urip. Pidukan ide sangyang widiwasa tumurun saking swarga, ketiwakang ring sekancan dosa miwah kedursilan manusane, santukan melantaran laksanan manusane sane corah, ngawinang kepatutane tan preside sina. Ide sangyang widiwasa nyisipang ipun, santukan seluwiring painikan, sane patut kuningin antuk imanuse, ngeniang indik ide sangyang widiwasa, sampun kesinahang ring ipun. Ide sangyang widiwasa sampun leleh tehang ring ipun. Ngawit saking ide sangyang widiwasa ngardi jagate, keluihan idane sanetan kanten, ingih punike kewisesan idane sane langgeng, bingkaleh kewentenan idane sane suci tur sujati, maka sami sampun kesinahang. Indike punike sami sampun preside sinah, ring seluwiring sane sampun kekardi antuk ide sangyang widiwasa. Punike awinanipun, manusane nenten meresidayang ngerereh jalaran, buat matutang dewek ipune. Ya dianje ipun uning ring ide sangyang widiwasa, nanging ipun tanyak ngeluihang ide sekadi patutipun, wiaden ipun tanyak matur penyuksema ring ide. Tungkalikanipun, pepinah ipune sampun tan peguna, malihe manah ipune sane puyung sampun keliput antuk peteng. Ipun maosang deweknya ne wicaksana, nanging sujatinnya ipun kelintang namet. Sane sungsung sumbah ipun boyo widi sane langgeng, nanging arce pelawatan mepinde manuse sane tan langgeng, miwah paksi wiaden soroh sato suku pat, miwah soroh buron sane ngerayang. Santukan kadi asapunike nambet manusane, ide sangyang widiwase, mangayang ipun laksanayang paindikan-paindikan sane niste tur jemer, setinut ring pekitan ipune niri, semalihe ipun laksanayang paindikan sane ngawinang kimut. Santukan ipun sampun ngentosin kesujatian ide sangyang widiwase antuk paindikan sanetan sujati, tur ipun mebakti saha nyumbah seluwiring sane kekardi antuk ide sangyang widiwasa, tur lali ring ide sangyang widiwasa sane ngardi ipun, sane patut kepuji selami-laminipun. Amin. Punika awinan, ide sangyang widiwasa manggayang manusane ngulurin indriye sane cemer. Anake eluh-eluh pada ngesehin cara pertemuan semare sane biasa, antuk cara sane tan biasa. Kadiasa punike taler anake muani-muani, sampun tan malih ngemargiang pertemuan semare ring pare somah nyane, nanging pada saling kesemaran ring pare timpal nyane muani, kantos ipun ngelakonin paindikan sane cemer peturu muani. Punika awinan, ipun raris pada nampi pesisip pebuat pemargin ipune sane murang laku punika. Santukan manusane tanyak ngangkenin miwah percaya ring ide sangyang widiwasa, Punika awinan ide sangyang widiwase mangayang ipun keliput antuk pepineh-pepineh sane cora. Kantos ipun ngelakonin paindikan-paindikan sane tan patut. Manah ipun kebekin antuk kewirosan, kejahatan, lobo angkare miwah kecemeran, iriati, memati-mati, meyegan, ngerincikang pengindra jale miwah geting ring anak lian. Ipun taler demen nyelek-nyelekang anak, misune, geting ring ide sangyang widiwase, sigog, ngagu, sumbung, rireh ngemargiang kedursilan, dan subakti ring wong tua, ipun cabul, nenten tuon ring janji, tan uning medalem anak lian, dan mederbe rasa kapiolasan. Ipun sampun uning ring sepetitah ide sangyang widiwase, mungguing anake sane ngemargiang seluiring paindikan sane kadi asapunike patut keni dande pati. Yadiastu kadi asapunike, ipun ngerarisang kewanten ngelakonin paindikan punike, semalihe ipun taler setuju ring anake sane lianan, sane ngelakonin paindikane punike.